Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Arsalahullahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa ba'd. Para bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa kembali kita dipertemukan dan kita akan teruskan kajian kita yang pada hakikatnya adalah kita masih dalam pendahuluan-pendahuluan. Mudah-mudahan akan mampu mendasari kita di dalam perjalanan mempelajari akidah ini. Pada pertemuan yang lalu kita sudah selesaikan tentang yang berkenaan dengan syarat ibadah, hanya masih bersangkut tentang yang kedua waktu itu, yaitu wajibnya berittiba dan larangan berbid'ah. Sudah kita bahas ayat dan hadis. Pada kali ini kita akan teruskan dengan perkataan salaful ummah tentang masalah ini. Yang ingin saya bawakan insyaallah tidak kurang dari 9 perkataan daripada para ulama. Nah ini mungkin yang pendek bisa saya tulis, tapi rata-rata panjang. Jadi ini nyaris kita sebagai pendengar pada umumnya. Perkataan yang pertama, bahwa kita harus berittiba kepada Rasul dan tidak boleh berbid'ah, itu yang pertama kali saya bawakan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Man kana mustannan," barang siapa yang bersunnah, "falyastanni," maka hendaknya bersunnahlah, "biman," dengan orang, "qad mata," yang telah mati. "Fa innal hayya," maka sesungguhnya orang hidup itu, "la tu'man," tidak aman, "alaihil fitnah," dari fitnah. "Ulaika," mereka itu, "ashabu Rasulillah," para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, "abarru hadhil ummati quluban," mereka, hati mereka lebih benar. "Wa a'maquha ilman," ilmu mereka lebih dalam. Jadi hati-hati mereka lebih hati-hati, lebih benar. Ilmu mereka lebih dalam. "Wa aqalluha takallufan," ya, sedikit membebani diri. "Qaumun," mereka adalah kaum, "ikhtarahumullahu," Allah pilih mereka. Allah pilih mereka, "lisuhbati nabiyihi," untuk mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iqamati dinihi, dan menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum haqqahum, maka ketahuilah atau kenalilah hak mereka. Wa, dan tamassaku, berpegang teguhlah bihadihim, dengan petunjuk mereka. Fa'innahum, sesungguhnya mereka. Fa'innahum, sesungguhnya mereka. Ala kanu alal huda al mustaqim, di atas petunjuk yang lurus. Nah, para bapak dan para ibu sekalian, kita renungkan sejenak. Kata beliau, barang siapa yang mau mengikuti sunnah, ikutilah sunnahnya orang yang sudah mati. Lalu dijelaskan illahnya, sebabnya. Kenapa ikut orang yang sudah mati? Karena orang yang sudah mati itu sudah keruan. Kalau dia su'ul khotimah, su'ul khotimah. Kalau dia husnul khotimah, husnul khotimah. Tidak akan mungkin berubah. Husnul khotimah jadi su'ul khotimah atau sebaliknya. Sementara orang hidup itu masih labil. Bahkan di dalam hadis kita harus takut dengan hadis Rasul ini, yaitu kata Rasulullah, innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannati illa zira. Fa ya'malu fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Kata beliau, sesungguhnya seseorang itu bisa saja mengamalkan amalan seolah-olah dia ahlul jannah, penghuni surga. Seolah-olah antara jarak antara dia dengan surga itu hanya tinggal zira. Zira itu adalah hanya sejengkal saja. Yaitu zira itu dari sini sampai sini, bukan sejengkal, dari sini hasta. Nah, sedikit sekali ya, tinggal satu langkah lagi gitu masuk ke surga. Lalu fayasbiqu alaihil kitab. Nih, letak kelabilannya di sini. Lalu dia terjerumus, lalu termasuk mengamalkan ahlun nar, perbuatannya ahli neraka, lalu dia mati dalam keadaan itu. Fayadkhulun nar, sehingga dia masuk ke dalam neraka. Nah, ini kan keadaan seperti ini, tinggal sejengkal lagi, tinggal sedepa lagi, atau katakanlah satu hasta lagi. Oleh karena itu harus khawatir. Bahkan sebaliknya, wa innar rajula la ya'malu bi ahlin nar, bi amali ahlin nar. Seseorang bisa saja dia beramal amalan ahlun nar. Hatta ma yakunu bainahu wa baina an-nar bainaha illa zira. Sama jaraknya antara dia dengan neraka itu tinggal satu hasta lagi. Fayasbiqu alaihil kitab. Lalu Allah kehendaki lain, lalu fayamalu bi amali ahlil jannah. Sekarang bertukar. Tadi amal ahlin nar, sekarang beramal dengan ahlul jannah. Lalu fayadkhuluha, masuklah ke dalam surga. Nah, ini letak bahwa manusia hidup itu belum tetap. Dan karena itu, ahlu sunnah wal jamaah tidak boleh menghukumi seseorang yang masih hidup dengan kalimat pasti. Bahkan orang yang sudah meninggal pun tidak boleh kita pastikan. Misalnya, wah, fulan, orang yang barusan meninggal itu ahlu nar dia. Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Paling kalau kita katakan, karena dia jeleknya begitu, ahlul fisqi wal fujur misalnya, tukang maksiat, itu kita katakan, kita khawatir jangan-jangan dia adalah, nah begitu. Kita khawatir jangan-jangan dia adalah warga neraka, ahlun nar. Paling khawatir saja. Kalau orang itu baik begitu waktu meninggalnya, maka kita paling bisa mengatakan, mudah-mudahan orang ini termasuk ahlul jannah. Karena amalannya begini-begini. Nah, oleh karena itu ini yang perlu jadi catatan. Kita kalau sedang menyolatkan orang yang meninggal itu, kadang-kadang dipersaksikan oleh siapa, pemimpinnya, ustadznya atau bagaimana. Kemudian, atas hadulahu bil khair misalnya. Khair gitu kan. Apakah kalian menyaksikan bahwa orang ini orang baik? Ya, gitu kan, baik. Padahal kita mengetahui orang itu kali itu, gitu kan. Dan ironisnya, para bapak dan ibu sekalian, orang itu masuk masjid saja ketika matinya. Ya tidak? Sebelum sehari-harinya itu tidak pernah kelihatan muncul di masjid dia. Tapi kalau sudah meninggal dibawa ke masjid, disolati di masjid. Nah jadi ini para awas kalian, kita harus melihat bahwa ini adalah antara fenomena hidup kaum muslimin yang semuanya ada rata-rata diawali, didasari oleh waris-warisan itu, bukan kepada ajaran yang benar. Kembali kepada teks, ulaika ashabu rasulillah wasallam. Nah ternyata orang yang mati yang kita harus bersunnah kepada mereka itu para sahabat Nabi. Jadi bukan kiai, bukan ajengan, bukan wali, ya songo atau dan sebagainya. Mereka para sahabat. Kalau kita ingin sunnah yang secara konsekuen, ikuti sahabat Rasul. Ini wasiat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu. Itu tidak. Lalu kalau orang bertanya, kenapa mesti bercermin pada para sahabat? Kata beliau, ada tiga karakter sahabat di dalam penjelasan Abdullah bin Mas'ud. Satu, hati mereka tuh hati yang benar, jujur. Gitu. Kalau iman-iman, ya. Kalau setuju-setuju, kalau tidak-tidak. Begitu. Mereka itu adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang bertakwa pada Allah. Bayangkan kita mungkin masih berat. Apabila orang itu pada zaman Rasul, seperti Abdullah bin Mas'ud ini, beliau adalah orang yang menirukan, sampai ke jalannya Rasul itu ditirukan oleh beliau. Lenggak-lenggoknya jalannya Rasulullah SAW itu, karena cintanya kepada Rasul itu ditirukan. Ini Rasul ya, bukan selain Rasul. Ya kalau selain Rasul justru tidak boleh. Hulu, itu namanya termasuk kultus, tidak boleh. Tapi kalau Rasul, karena cintanya kepada Rasul itu adalah bagian dari mahabbah. Nah sekarang tidak tahu kita lenggoknya jalan Rasul. Artinya kita tidak perlu. Nah oleh karena itu, mereka adalah orang-orang yang betul-betul jujur, benar. Ya. Ingin ittiba pada Rasul itu adalah sesungguh-sungguhnya dengan tulus. Satu. Yang kedua, wa a'maquha ilman. Ya. A'mak. A'mak itu dalam. Ilman ilmunya. Jadi ilmunya itu dalam. Dan a'mak itu isim tafdil. Jadi paling dalam ilmu mereka. Nah ilmu mereka paling dalam karena wajar, karena kehidupannya bersama Rasul langsung. Kalau ada masalah ngadu Rasul. Kalau ada perselisihan langsung kepada Rasul. Sehingga apa? Mereka paling tahu tentang seluk-beluk bagaimana katakanlah ya kita saja. Orang yang lebih dahulu itu biasanya adalah orang yang lebih baik daripada yang setelahnya. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, wa aqalluha takallufan. Paling sedikit membebani diri. Ya ada pada sunnah kita jalankan, tidak ada ya sudah, enggak usah. Gitu. Ya. Tidak seperti kita zaman sekarang kan, kaum muslimin. Yang ada tidak dijalankan, yang tidak ada dijalankan. Yang tidak sahih diyakini, yang sahih diingkari. Betul tidak? Yang betul-betul merupakan dasar daripada din itu dikatakan agama baru. Lalu yang tidak ada dasarnya itu adalah harus dipegang teguh-teguh. Nah, contoh misalnya Muludan ini sekarang. Kita berada dalam 10 kedua katanya dari bulan ini Rabiul Awal. Muludan itu sebetulnya kalau dikritisi itu namanya Maulid atau Maulud. Ya. Jadi yang benar yang mana? Ini tanyakan gitu pada ustaz. Maulud gitu kan atau Maulid? Nah, ya orang Indonesia kita ngomongnya Mulud gitu saja kan. Ya. Kalau diteliti bahasa Arabnya jelas berbeda Maulud dengan Maulid. Nah, terlepas daripada unsur nama kan tidak ada ya. Tidak ada sebab kalau tadi waktu bincang-bincang di luar majelis katanya kan Abu Lahab ketika Rasul lahir itu sampai memerdekakan berapa hamba sahaya. Itu kan pas satu, Rasul sebelum jadi Rasul. Berarti ajarannya tidak jadi sunnah. Satu. Yang kedua, bahwa Abu Jahal kan musyrik. Ya. Katakanlah Abdul Muthalib itu kan adalah masa fatrah. Gitu. Penyembah berhala. Bahwa Abdullah disembelih atau tidak itu datangnya tukang sihir. Oleh karena itu tidak benar berdalil dengan seperti itu. Itu yang tadi Bapak katakan dipaksa-paksakan. Nah, Muludan itu pernah saya jelaskan. Saya katakan tidak kurang dari 9 kerusakan yang muncul daripada Muludan. Cuman kita tidak bahas itu. Intinya adalah pokoknya membebani diri gitu. Sesuatu yang tidak ada kok diada-ada. Nah oleh karena itu harus sekarang lagi zamannya amandemen, bahwa Islam itu tidak bisa diamandemen, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang, sudah baku demikian bentuknya. Lingkaran tidak bisa dibuat lonjong. Segitiga tidak bisa dibuat persegi panjang dan seterusnya. Jadi Islam itu sudah baku. Lalu karena ada tiga spesifikasi tadi itu pada generasi sahabat, lalu Allah jadikan mereka itu adalah satu untuk mendampingi Rasulullah. Orang sana kan jadi pendamping, apa katakanlah kalau mungkin agim ada pendampingnya gitu kan, sudah bangga itu kan. Lalu mungkin ada katakanlah presiden lah gitu yang sudah jelas, ada pas pampresnya gitu kan, bangga gitu. Bahkan ada guduk lah kalau bahasa Sunda itu ya. Jadi itu adalah tentu tidak benar. Nah oleh karena itu, kalau ini Rasulullah, orang kepercayaan Allah, pilihan Allah, dan afdalul anbiya war rusul, wa asraful khalqi wa attahum. Orang yang paling mulia dari seluruh para rasul, seluruh manusia, paling takwa dan paling mulia di sisi Allah, bukan di sisi manusia lagi. Lalu pendampingnya siapa? Para sahabat. Berarti kita bisa lihat bahwa pendampingnya itu adalah kapasitasnya seperti apa. Nah ini adalah tentu, kalau kita tidak bisa menjadi orang yang barangkali terbelakang, sekarang ini kan ke abad ke-15, berarti kita tidak punya katakanlah kelayakan untuk menjadi pendamping Rasul. Nah karena itu, ini yang pertama, mereka adalah orang yang memang dipercaya oleh Allah untuk mendampingi Rasul. Yang kedua, mereka lah orang yang telah meneletakkan tentang panji-panji Islam ini sehingga tersebar ke 2/3 dunia ini, sampai ke Irak, sampai ke Baghdad, sampai ke Syria, sampai ke Yaman, sampai ke Habasyah, sampai ke Romawi, sampai ke Persia nyebrang. Itu semuanya adalah para sahabat yang menyebarkannya. Nah oleh karena itu katakanlah kalau di belahan India itu adalah namanya Gibraltar ya, itu kan nama seorang sahabat ya, yaitu Tariq bin Ziyad. Nah, pernah masuk ke sana, tidak ada yang sahabat yang masuk ke Indonesia. Nah, oleh karena itu seperti inilah. Ke Cina masuk para sahabat. Nah, oleh karena itu, ini adalah jasa-jasa pada mereka. Mereka lah orang yang telah menegakkan Islam ini di dunia ini. Kalau kita sudah tahu mereka punya tiga karakter, lalu mereka adalah dipercaya oleh Allah dua hal, maka kewajiban kita, fa'arifu lahum haqqahum. Wajib bagi kita mengenali mereka. Kata orang kan, bangsa yang besar adalah orang atau bangsa yang menghargai para pahlawannya. Ini lebih daripada pahlawan. Ya tidak. Para sahabat. Tentu pahlawan-pahlawan kita sekalian. Nah oleh karena itu kita harus wajar mengenal. Hanya sayangnya tidak kenal kita. Ya tidak. Coba sebutkan 10 orang yang masuk surga. Pasti 10 orang. Nah, enggak apa juga gitu kan. Lalu misalnya sebutkan katakanlah ratu-ratunya surga gitu kan. Enggak apa juga gitu misalnya. Nah, ini kan karena apa? Karena jarang mengenal mereka gitu. Yang biasa muncul itu adalah perselingkuhan gitu kan. Lalu apalagi Nah itulah acara-acara yang ada di televisi, itu yang sering memori masuk melalui rekaman kita, sehingga ketika mau direview itu, ya keluarnya kan itu. Gitu. Ya, gitu. Nah, watamassaku bihadihim. Yang kedua adalah, berpegang teguhlah dengan petunjuk-petunjuk mereka. Jadi kalau mereka punya pendirian, mereka punya pemahaman, mereka punya katakanlah alur bagaimana Islam ini seharusnya, maka kita mestinya berpegang teguh terhadap mereka. Fa'innahum sesungguhnya, ini untuk meyakinkan kita, kata beliau, mereka itu alal huda al-mustaqim, mereka para sahabat itu di atas jalan yang lurus. Nah begitu. Nah oleh karena itu ini adalah hal yang penting, walaupun akan para ibu para bapak sekalian menerima julukan kalau begini ini adalah disebut mereka adalah orang yang reprogresif katanya. Istilah orang liberal, reprogresif. fundamentalis, literal dan sebagainya. Karena apa? Karena selalu katanya kembalinya kepada salaf. Padahal kita hidup di zaman abad 20, milenium 3 dan sebagainya. Nah, tentu ini harus diluruskan para jemaah sekalian. Kalau kita berbicara tentang din, ya, tentu paham kita harus paham yang orisinil, kan? Jangan paham yang gadungan. Kalau paham yang gadungan bahaya nanti. Akan menipu orang, kan kecewa betul, kalau barang itu palsu, ya. Tentu akan kecewa, tapi kalau orisinil walaupun mahal dikejar orang. Itu sebetulnya suatu hal yang rasional. Tapi kalau sudah palsu, wah mengecewakan. Nah, kita harus berpegang teguh pada yang orisinil ini, din yang orisinil. Kalau berbicara tentang masalah ilmu pengetahuan, teknologi, perkembangan zaman, peradaban, tidak usah dibahas. Katanya peradaban masa lalu itulah terbelakang. Terbelakang pada zamannya, waktu itu sudah maju. Karena apa? Zaman dahulu itu tidak ada kertas. Itu tidak. Tidak ada komputer, tidak ada tinta printer. Zaman dahulu itu adanya, kalau menulis itu, satu batu, di batu. Yang kedua adalah di pelepah kurma. Yang ketiga di kulit. Lalu yang berikutnya di tulang. Itulah peradaban masa itu. Itu tidak termasuk dalam koridor din. Fasilitas seperti itu. Nah, sekarang kita mau pakai gunakan yang lebih canggih daripada kertas, boleh. Betul tidak? Tapi yang paling penting substansinya itu, dinnya itu harus orisinil. Harus orisinil. Ya? Ya. Kalau ingin definisi tentang sahabat, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Isabah telah menerjemahkan. Kata beliau, di dalam definisi bahasa Arabnya adalah man laqiya an-nabiyya, tentu sallallahu alaihi wasallam, mu'minan bihi wa mata ala zalika. Sahabat itu orang yang bertemu Nabi. Orang yang bertemu Nabi, bertemu, berjumpa. Tidak hanya berjumpa, bertemu, tapi beriman kepadanya. Beriman kepada Rasul dan ajarannya. Setelah itu, wa mata ala zalik, dan mati di atas itu. Di atas keimanan itu. Itu baru sahabat. Nah, mungkin ada yang bertanya, berjumpanya seberapa? Pokoknya bertemu. Begitu. Ya. Pernah face to face itu, yakni dia berjumpa. Apakah meriwayatkan hadis, tidak meriwayatkan hadis? Nah, kalau begitu, apakah semuanya rata? Semuanya rata, mereka sahabat Nabi. Kapasitasnya sama? Nah, beda. Kualitas mereka tentu berbeda. Makanya kan yang disebutkan as-sabiqunal awwalun di dalam ayat. Karena nomor satu, para ulama kalau menulis kitab, tentu terutama masalah sejarah, itu berbeda-beda. Ada yang mendahulukan misalnya al-muhajirin, lalu setelah muhajirin baru ansor. Muhajirin juga dibagi lagi, misalnya orang yang termasuk 10 tahun pertama, lalu berikutnya. Nah, itu di ada apa namanya, katakanlah kelas-kelasnya. Ya, jadi itu Pak, sahabat. Nah, intinya adalah bahwa kita tidak boleh gentar lah, gitu. Kita harus percaya diri bahwa orisinil itu adanya pada zaman sahabat. Dan kalau kita ingin memahami Islam secara orisinil, maka kata beliau Abdullah bin Mas'ud, peganglah dengan pemahaman para sahabat. Satu. Yang kedua, masih perkataan Abdullah bin Mas'ud, kata beliau, ayyuhannas, ini perkataan beliau yang kedua. Ya. Kata beliau, ayyuhannas, wahai manusia, innakum, sesungguhnya kalian, wahai manusia, sesungguhnya kalian satu hadasun, akan dibuat baru, direkayasa baru. Wa yuhdatsu lakum, dan akan banyak hal dibuat baru tengah-tengah kalian. Banyak hal dibuat baru di tengah-tengah kalian. Fa idza ra'aitum, maka jika kalian lihat, muhdatsatan, sesuatu yang baru, Maka jika kalian lihat sesuatu yang baru, fa'alaikum, maka kalian hendaknya bil amri al awwali, dengan ajaran yang pertama kali. Ajaran pertama kali tentu ajarannya yang pernah ada pada zaman Rasul, yaitu sahabat lagi. Generasi pertama ya sahabat itu. Ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan. Seolah-olah beliau memprediksi gitu kan. Bahwa kalian itu wahai kaum muslimin, semakin mundur zamannya akan banyak muncul hal-hal yang baru. Dan ini ada realistis, gitu ya, terjadi, betul. Nah, oleh karena itu, sikap kita adalah bahwa kita harus berpegang teguh dengan ajaran sahabat. Perkataan kedua, para jemaah sekalian, adalah Ubay bin Ka'ab. Perkataan Ubay bin Ka'ab. Perkataannya begini, alaikum bisabili wassunnah, hendaknya kalian berpegang teguh dengan jalan dan sunnah. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan jalan dan sunnah. Fa innahu, sesungguhnya, laisa min abdin, tidak seorang pun, ala sabilin wa sunnatin, di atas jalan dan sunnah, di atas jalan dan sunnah, zakarur rahman, ingat pada Allah, fafadat aynahu, kedua matanya melelehkan air mata, katakanlah menangis gitu, min khasyatillah, karena takut pada Allah. Fatamasuhun nar, akan disentuh neraka. Abadan, selama-lamanya. Lalu kata beliau, wa innak tisa, dan sesungguhnya mencukupkan diri, fi sabilin wa sunnatin, terhadap jalan dan sunnah itu, terhadap jalan dan sunnah itu, khairun, lebih baik, min ijtihadin, dari bersungguh-sungguh, fi khilafi, dalam menyelisihi, sabilin wa sunnatin, yaitu jalan dan sunnah. Nah, para bapak-bapak ibu sekalian, inilah yang beliau juga katakan. Kita hendaknya hanya cukup mengikuti sunnah Rasul dan jalan Rasul. Kata beliau, jaminannya, kalau orang berada di atas jalan Rasul, sunnah Rasul, lalu karena dia tuh takut pada Allah, nangis, maka orang yang seperti ini tidak akan tersentuh oleh api neraka. Nah, gitu. Kalau tidak tersentuh oleh api neraka, berarti kita insya Allah min ahlil jannah. Oleh karena itu, jaminan ini. Yang mengatakan ini adalah orang yang paling paham tentang masalah Al-Quran, Ubay bin Ka'ab, sahabat Rasulullah SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga, perkataan tabi'in. Abu Al-Aliyah namanya. Abu Al-Aliyah. Kata beliau, alaikum, hendaknya kalian bil amri al-awwali, berpegang teguh dengan ajaran pertama kali. Alladzi kanu, yang mereka alaihi, di atasnya, qabla sebelum an yatafarraqu bercerai-berai. Sebelum bercerai-berai. Lah tentu kalau kita lihat barangkali perkembangan manusia itu kan pada zaman Rasul sampai sekarang adalah begini. Ini kualitas nomor satu, tambah sini, tambah bercerai. Datang di zamannya Utsman bin Affan saya sudah muncul fitnah. Betul tidak? Fitnah. Pada zaman Umar bin Khattab sudah terkena korban fitnah. Yaitu terbunuh syahid. Utsman bin Affan demikian. Pada zaman Ali bin Abi Thalib sudah mulai muncul khawarij. Jadi sudah ada empat. Khawarij, lalu Rafidah, Syiah, lalu Qadariyah, lalu Murjiah. Itu sudah muncul. Nah, empat ini beranak panak sama ke bawah. Terus sampai sekarang tak terhingga. Ya tidak. Bahkan ada, karena kreatifnya, orang Indonesia sendiri pun punya sekte tersendiri. Mungkin pernah di daerah Kuningan Jawa Barat itu Madrais, ya Madrais, ya kan? Agama apa itu Madrais? Kristen bukan? Nah, itulah bagian diantara problematika kita. Jadi ada gerakan-gerakan sekte-sekte yang sifatnya lokal, gitu. Tidak dikenal di dunia Islam yang lain. Nah, karena demikian banyaknya itu. Atau muncul, ya, seperti ajaran agama apa namanya salamullah, ya. Ajaran salamullah, ngakunya umat Islam juga gitu kan. Nah seperti ini, ya. Nah tapi kalau kita mau berbicara mana yang paling benar, sudah semuanya poroskan ke sini, insya Allah adalah akan terjadi wihdatu al ummah. Sudah wihdatu wujud sufi bu, wihdatu ummah itu maksudnya persatuan ummah. Umat itu akan bersatu jika kita sama-sama kembali ke poros kita sebelum berserai-berai. Ya, ya bina ukhuwah ya. Jadi kita semua harus demikian. Kalau orang itu memahami Islam, yang satu memahami menurut Muhammad Arkun, yang satu menurut Nuhalis Majid, yang satu, ya 100 orang 100% tentang Islam. Betul tidak? Akhirnya ujung-ujungnya yang bingung orang awam. Ya, dulu katanya diajarkan bahwa yang disebut dengan katakanlah barangkali kerudung itu wajib. Sudah kerudung wajib, orang pintar juga mengatakan itu budaya Arab. Bahkan dicontohkan, tuh istri saya juga lepas kerudung. Begitu. Nah, ini adalah kan bingung. Sama-sama yang ini menjelaskan ulama, yang ini juga menjelaskan adalah ulama. Oleh karena itu, kalau kita tidak punya sikap yang tegas, akan diombang-ambing. Dan kita supaya tidak demikian, ada wasiat. Abu Aliyah katakan bahwa kembalilah kepada zamannya orang-orang sebelum orang bercerai-berai. Insya Allah kita akan ketemu. Sekarang masuk ke zaman Imam Tabi'in. Yaitu Al-Imam Al-Auza'i. Al-Imam Al-Auza'i. Ada tiga perkataan. Al-Auza'i. Kalau bahasa Arabnya begini. Al-Auza'i pakai Z. Kata beliau, isbir nafsaka ala sunnah. Sabarlah dirimu di atas sunnah. Seolah-olah beliau Imam Auza'i, kalau orang menjalankan sunnah, mesti banyak cobaan. Betul tidak? Sehingga kata beliau, sabar dirimu terhadap sunnah itu, di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum. Lalu berdirilah di tempat mereka berdiri. Maksudnya berdiri tempat mereka berdiri, tentu kita hendaknya berpegang teguh dengan apa yang mereka pegang. Waqul bima qalu, katakan apa yang mereka katakan. Nah ini namanya tadi reprogresif itu. Karena semuanya ngacu pada mereka gitu. Makanya kalau dengan Islam liberal mungkin tidak akan ditemukan perkataan-perkataan yang seperti ini gitu. Karena mereka ngacunya adalah kepada selain mereka. Waqufa amma kafu, hentikanlah dari masalah yang mereka berhenti dari masalah itu. Dengan masalah yang mereka berhenti tentang itu. Berhentilah dengan masalah yang mereka berhenti tentang masalah itu. Yani maksudnya, kalau diterjemahkan bebas, kita tidak membahas apa-apa yang mereka tidak bahas. Gitu. Ya, saya terjemahkan asli orisinil sehingga yakin. Kalau penjelasan itu bahasa tafsir seperti itu. Menghentikan bahasan dari apa yang mereka henti tentang bahasan itu. Berikutnya, wasluk. Wasluk itu titilah. Sabila salafika salih. Jalan as-salafus salih. Titilah jalan as-salafus salih. Fa'innahu, maka yang demikian itu yasa'uka ma wasi'ahum. Akan kau alami apa yang mereka alami. Maka yang demikian itu akan menyebabkan engkau mengalami apa yang mereka alami. Nah, kalau kita ambil tarik begitu, garis benang yang lurus, apa yang mereka terima itu, apa yang mereka dapatkan, satu, ridho Allah. Berarti kalau kata beliau, akan kau dapatkan apa yang mereka dapatkan, berarti kita akan dapat ridho Allah, satu. Yang kedua, kalau kita bicara Islam, maka kita akan dapatkan kejayaan sebagaimana mereka berjaya. Yang berikutnya, akan mendapatkan kesolehan, ketakwaan, sebagaimana mereka sampai pada derajat soleh dan takwa. Itu kalau kita lihat. Hanya wasiatnya tadi, peganglah, sabarlah kita berpegang di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita harus paham bahwa kalimat sabar itu tentu akan memunculkan resiko. Resiko. Jadi fitnah, ujian, tudingan dan sebagainya itu suatu hal yang biasa. Rasul saja tidak lepas dari tudingan sejak awal, betul tidak? Dituding dulu Rasul sampai tidak kurang dari 4 julukan. Satu, sahir, tukang sihir. Yang kedua, kadzib, pendusta. Yang keempat, ketiganya majnun, gila, gitu kan. Yang berikutnya adalah sahirun, kadzabun, majnunun, abtar. Terputus. Lalu dibantah, inna syani'aka huwal abtar. Orang yang menuduhmu terputus itu mereka orang yang terputus. Dan demikian. Oleh karena itu kita mesti siap-siap gitu. Tetapi insya Allah tidak orang sesungguhnya adalah kita hanya menjalankan apa yang ada di dalam hadis Rasulullah SAW dan Al-Quran. Yang kedua, kata Imam Auza'i, alaika bi'athari man salaf. Hendaknya engkau berpegang teguh. Hendaknya engkau berpegang teguh. Bi'athari man salaf. Dengan peninggalan-peninggalan salaf. Kalau peninggalan salaf harus pegang teguh. Kalau peninggalan nenek moyang, ya tidak, gitu kan. Ya. Nenek moyang dulu pakai koteka, lalu sekarang banyak. Yang jadi masalah para bapak ibu sekalian, sekarang herannya orang yang rapih berjilbabnya itu dikomentari, diawasi, di wah mungkin laku ya dilecehkan, spionase bila perlu di intelijeni. Tapi orang yang porno-porno yang di majalah-majalah itu didukung malah, betul tidak? Oleh karena itu, ini adalah wujud daripada satu kejahilan, yang kedua adalah bahwa kaum muslimin lupa diri dan tertipu. Nah ini kita harus bangun, ya. Jangan tidur dari hal-hal seperti ini. Lalu kita harus sadar bahwa kita sebetulnya sedang direkayasa, gitu. Bahwa kita ini tidak serta-merta begitu saja kan, VCD masuk, lalu internet masuk, itu tidak serta-merta. Tapi memang ada misi di balik itu. Pokoknya, kalau mungkin saya boleh katakan, itu su'udzon pada orang kafir itu harus. Su'udzon pada orang kafir itu harus atau wajib. Karena Allah berfirman, walan. Kalimat lan ini, para jamaah sekalian, litta'bid. Itu adalah ta'bid dalam bahasa Arab. Abadan, betul. Jadi selama-lamanya orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak ada yang pernah rela terhadap kita. Sampai hatta, sehingga tatta bi'amillah. Kalau ikut mereka baru senang. Kalau tidak, ya tidak pernah akan senang. Gimana? Iya, ya. Mirip, sama lah gitu. Ya. Karena kalau setan itu tegas, lugas, la uhwiyannahum, aku akan sesatkan mereka. Begitu kata-katanya itu vulgar. Ya. Jelas gitu, enggak ada apa namanya pura-pura gitu ya. Aku akan sesatkan mereka min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari depan mereka, dari belakang mereka, kanan mereka, samping kiri mereka, akan aku sesatkan mereka. Bayangkan, itu sumpah di hadapan Rabbul Alamin, Allah SWT. Itu namanya iblis. Kalau orang Nasrani, tidak, paling Indonesia 50 tahun ke depan harus jadi negara Nasrani. Begitu. Ya, tidak. 50 tahun tidak tercapai, kita rencanakan lagi. Nah, akhirnya kan terus menerus, itu tidak. Nah, jadi mirip. Betul, boleh. Ya. Berikutnya adalah wa in rafadokan nas. Nah, ini kata beliau, betapapun orang menolakmu. Wa in, dan jika rafadoka, menolakmu. Jadi, walaupun orang menolakmu. Wa iyyaka wa ara ar-rijal. Waspadalah kalian dari ara. Aro itu dari ro'yu. Ro'yu artinya? Ro'yu? Pemikiran, interpretasi, pendapat, betul tidak? Itu semua hati-hati, kata beliau. Ya, pemikiran-pemikiran manusia. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Betapapun mereka hias itu dengan perkataan. Jelas dari sini, para ibu bapak sekalian, kata beliau, kita harus teguh memegang peninggalan salaful ummah betapapun orang menolak kita. Nah, ini masalahnya, siap enggak gitu kan. Nah, lalu wa iyyaka wa ara ar-rijal, hati-hati, waspada dengan pendapat-pendapat orang, betapapun pendapat itu dibingkai dengan perkataan yang sangat indah. Kata orang tuh retorikanya adalah mantap, begitu kan. Nah, seperti ini adalah harus di, ya sekarang kan mungkin di dunia akademis istilah-istilah itu banyak sekali gitu kan. Kalau mungkin mengikuti, saya sering sekarang ini mengikuti Islam liberal nih, karena nampaknya itu jadi bumerang untuk mereka-mereka, terutama di dunia intelektual. Jadi mulai kampus, mahasiswa, lalu orang-orang di perusahaan-perusahaan yang sudah masuk pada kelas tertentu, itu mulai masuk karena apa? Modal mereka tentang Islam adalah bisa dikatakan minus. Sementara mereka berbicara dari si logika. Secara logika bisa-bisa saja. Sampai Quran itu dikritiki gitu gimana. Sehingga apa? Karena apanya? Karena itu tentu adalah dari sisi. Nah, orang kalau seandainya basicnya itu sangat rapuh gitu, wah akan mudah itu terkena. Dan memang di dunia akademis itu yang dikembangkan adalah ternyata rasional. Ya, jadi rasio, sehingga apa? Pas jodoh gitu. Konsep ini jodoh sekali dengan konsep ini. Nah, sementara kita harus berjibaku bahwa din itu bukan ro'i. Din itu adalah tidak ro' atau bukan ro'yun tadi itu. Ali bin Abi Thalib telah menyatakan, kata beliau, "Lau kana dinu birro'i lakana asfalal khuf aulam bil masy min a'lahu." Kalau Islam itu dibangun, dibina di atas akal, ro'yu, maka yang diusap itu bawahnya dong, bukan atasnya. Itu ketika mengusap dua mata kaki atau dua sepatu atau kaos kaki. Nah, ini sebagai ganti wudu. Nah, ini adalah tentu para bapak ibu sekalian, itu adalah hal yang perlu diwaspadai. Jadi bukan ro'yu. Kalau meletakkan ro'yu sebagai dasar awal memahami Islam, akan kemana-mana, ya. Akhirnya sesat. Yang ketiga mungkin pernah dicatat kalau tidak salah. Karakter sahabat ada lima menurut versi Imam Auza'i. Lima. Sudah. Ya, lima karakter sudah kan? Yang satu masih ingat? Satu berjamaah, kedua mengikuti sunnah, ketika memakmurkan masjid, membaca Al-Quran, jihad fisabilillah. Sekarang lima-limanya itu tantangannya besar-besar. Ya. Berjamaah, realitas kita adalah furqah. Kita harus berjamaah, bersatu. Nah, taunya realitas kaum muslimin sekarang adalah furqah. Ya, ini bercerai-berai. Dan sudah furqah, masing-masing menganggap paling benar. Betul tidak? Itu adalah memusingkan sebetulnya. Yang kedua, yang disebut dengan ittiba'us sunnah. Ittiba'us sunnah disebut bid'ah sekarang. Ya. Bahkan mungkin pernah saya katakan, Ikhwan di Cibitung mengatakan bahwa kita ini, ada beberapa orang di sana, menjalankan sunnah Rasul, lalu dituding saat katanya apa, didatangi oleh RT dan RW setempat, bahwa Anda meresahkan masyarakat kami. Kalimatnya itu meresahkan masyarakat kami. Karena masalah apa? Masalahnya, mungkin pernah saya kemukakan atau belum? Hanya karena ini saja. Sujud kita ini, kalau digambarkan secara garis itu seperti ini. Itu, gimana katanya sujud kayak orang push up itu? Orang-orang pada aneh dengan gerakan Anda. Ini meresahkan masyarakat. Urusannya hasil. Kita kan kalau sholat sudah contohkan begitu. Betul? Bahwa si betis harus jauh dengan paha. Paha harus jauh dengan lambung atau perut. Begitu. Nah, itu meresahkan masyarakat. Apalagi yang lain sih. Ya, berikutnya adalah imaratul masjid. Imaratul masjid salah paham sekarang. Yang dimaksud membangun masjid itu adalah ternyata menghias. Menaraknya berlomba setinggi-tingginya, semahal-mahalnya, lalu kubahnya sebesar-besarnya, gitu kan. Lalu mungkin hiasannya dari mulai Allahu la ilaha illahu sampai ketemu di sana lagi As-Sabur. Nama-nama Allah yang 99. Padahal itu riwayatnya dhaif, para bapak sekalian. Riwayat yang Asmaul Husna yang sering ada di masjid itu, riwayatnya itu lemah itu. Tapi ya susah kan, sudah nempel, dicabut lagi. Nah, di depan mihrab ditulis katanya tubu qabla al-maut wa sallu qabla al-faut misalnya. Ya, bertobatlah sebelum mati. Salatlah sebelum habis waktu. Betul nasihatnya, betul, tapi ya jangan di situ nempelnya. Di mading misalnya tuh, di buletin atau di nasihat imam dan sebagainya. Di Ka'bah, di Masjid Nabawi, bahkan mungkin kalau mau ibu-ibu jujur katakan gitu kan. Ini adalah bagian dari masalah kita. Ibu pernah lihat kelenteng gitu kan? Kelenteng kan merah-merah tuh warnanya gitu. Ya kalau di Masjid Nabawi kuning. Warnanya kan medreng-medreng gitu juga, betul tidak? Nah, itu memang perbuatan, bukan perbuatan sunnah. Perbuatan Turki Utsmani. Jadi itu baru. Pada zaman Rasul itu jangan dibayangkan bahwa itu ada pada zaman Rasul. Tidak ada sama sekali. Bersih-sih. Begitu. Ya, bersih-sih. Nah, kalau zaman sekarang itu yang ada itu adalah, ya, itu baru namanya juga. Satu hudatul lakum tadi itu. Perkataan Abdullah bin Mas'ud. Jadi, yakini pada zaman Rasul, pada zaman Khulafa Rasyidin, tulisan-tulisan merah-merah bahkan di kubah-kubah kecil itu, yeah. Itu ada tulisan katanya seolah-olah katakanlah ilustrasi tentang taman surga gitu kan, ada itu enggak ada itu dalam itu jelas di menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya juga pernah ngatakan itu di sana, masih di sana, kepada para ulama, pada masyayikh. Cuman katanya jawabannya susah dijawab. Kalau menjawab terlalu vulgar juga bahaya bagi dia, karena kebijakan kerajaan. Ya. Paling jawabannya itu adalah katanya irtikabu akhafud dararain. Kita lakukan resiko yang lebih ringan. Karena apa kok resiko lebih ringan? Karena kalau ini semua dihilangkan, wah Saudi Wahabi dan sebagainya, lalu dunia Islam akan menjadi kacau. Nah katanya jadi ya sudahlah. Ya, ya, kalimat bahasa yang diplomatis lah gitu sebetulnya. Ya, jadi sebetulnya dengan berbagai macam itu harus diyakini bukan dari sunnah. Cuma ya memang yang mengadakannya bukan orang yang paham sunnah, bahkan sufi. Ya, oleh karena itu yang nomor keempat. Yang kelimanya tilawatul Quran sudah kita bahas. Kalau Quran ini kita baca, Quran kita akan lecek begitu, karena sering dibuka-buka, dipegang-pegang. Tapi kalau tidak, ya bagus terus. Atau mungkin yang punya Al-Quran lalu bagus terus tuh hafid Quran, sehingga bacanya tidak perlu baca itu, tapi sudah di atas kepala, di luar kepala terus. Husnuzan. Yang ke berikutnya, wal jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Sudah dibahas bahwa kalau orang berbicara jihad kali ini adalah Usamah bin Laden, Al-Qaeda dan sebagainya. Nah, tetapi bagi kita Ahlussunnah Jamaah harus berniat jihad. Jadi kata Rasulullah SAW bahkan dalam hadis, wa man lam yuhaddis nafsahu bihi, yakni tidak pernah membisikkan ke dalam jiwanya untuk ikut berjihad di jalan Allah membela kalimatullah, itu adalah mata maitatan jahiliyah. Hidupnya adalah bangkainya, maitatan, bangkai jahiliyah, seorang jahiliyah. Hanya pada kali kata-kata jihad, barangkali ini kita bahas, jihad itu jangan dianggap maknanya hanya satu, artinya perang, ya, ke medan laga. Tidak. Jihad itu maknanya bisa, kalau Ibnul Qayyim katakan, tidak kurang dari empat. Ada jihadu al-nafsi, ada jihadu syaitan, ada jihadu al-kufar, ya, ada jihadu al-munafiqin. Nah, para bapak-bapak sekalian, inilah perkataan Imam Auza'i. Berikutnya, Umar ibnu Abdul Aziz. Perkataan Umar bin Abdul Aziz. Kata beliau, usikum bitaqwallah. Aku wasiat pada kalian bitaqwallah, agar selalu bertakwa pada Allah. Wal iqtisad, dan merasa cukup. Wal iqtisad, merasa cukup. Fi amrihi, di dalam ajarannya, ajaran Rasul tentunya. Wattiba'i, dan mengikuti amri Rasulillah, mengikuti ajaran Rasulullah. Watarki, dan meninggalkan ma ahdatsahul muhdisun, apa yang diada-ada oleh ahlul bid'ah. Apa-apa yang diada-ada oleh ahlul bid'ah. Ini perkataan beliau, Umar bin Abdul Aziz. Satu, usikum bitaqwallah. Aku wasiat pada kalian agar takwa pada Allah. Takwa sekarang ini, kalimat takwa itu, ini nampaknya perlu ada kalau bibit itu, kenapa dia tidak unggul, mandul, kenapa? Kita itu tidak kurang bagi laki-laki mendengar kalimat takwa itu minimal itu 50 kali. Satu tahun kan berapa pekan? 52. Minimal 50 kali barangkali karena kita sakit. Takwa, takwa, takwa, ayuhan nas, itaqullah, itaqullah, itaqullah. Itu minimal. Belum kalau kita ngaji, belum kalau kita yang lain. Kenapa ini belum pernah muncul dalam tatanan aksi gitu ya? Karena apa? Ya, mandul. Nah, mandulnya itu mungkin berbagai sisi. Mandul mungkin dari yang nanamnya, gitu kan. Mandul mungkin dari tanahnya, tidak subur. Atau mungkin bibitnya tidak unggul, atau mungkin tidak dipelihara, sehingga pupuknya itu adalah sembrono. Tidak pernah diperhatikan jadwalnya, sehingga si takwa ini tidak tumbuh. Evaluasi ini adalah perlu dengan diskusi sebetulnya. Oleh karena itu, para bapak-bapak ibu sekalian, tentu ini yang pertama. Kita harus bertakwa kepada Allah, wasiat. Dan beliau Amir Mukminin yang kelima menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua, wal iqtisad bi amrihi wa tibai amrihi Rasulullah SAW. Kita harus merasa puas, merasa cukup dengan apa yang kita temukan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan cari ke kanan ke kiri gitu. Nah, sudah kalau ada orang membahas katanya, Ustaz gimana tuh fadailul a'mal? Fadail a'mal itu betul harus. Tapi kalau yang sahih. Kalau yang dhaif, yang sahih aja masih bertempuk, kita belum laksanakan, kok yang dhaif yang dicari? Itu namanya kan buang-buang waktu. Nah, orang itu kan kalau ingin efektif di dalam memanage dirinya itu kan akan menaruh skala prioritas. Yang mana nih, gitu kan? Ini ada 5 amalan, 5 pekerjaan. Tapi pekerjaannya yang nomor 1 dia punya landasan kuat, punya prospek besar, lalu resikonya kecil. Yang kedua misalnya. Nah, diterapkan gitu, ini oke, berarti yang akan terseleksi adalah nomor 1. Lalu dia taruh nomor 1. Dia harus istiqomah dengan prioritas itu. Itu tidak, karena ini sudah dikaji, di studi kelayakan gitu. Nah, kalau orang itu paham tentang itu, sebetulnya kenapa nyari yang dhaif, yang palsu gitu. Sekarang memang ada-ada. Tentang muludan itu misalnya kembalinya palsu dan dhaif lagi saja. Iya, kami tahu bahwa itu tidak ada dalilnya loh. Kalau sudah tahu kenapa? Kan gitu. Nah, masalahnya itu tadi prospek. Ya tidak. Lumayan kan kalau saya mungkin ustaz gitu ya. Dipanggil beberapa muludan kan jadi masalah itu. Nah, oleh karena itu jadi prospek gitu ya. Bahkan bisa jadi bahan pertengkaran. Nah, oleh karena itu para bapak-ibu sekalian, sekali lagi, itu adalah sunnah Rasul itu harus kita merasa cukup. Apa yang ada dari sunnah Rasul jalankan. Apa yang tidak ada, sudahlah gitu kan. Ya. Waktu kita kan sedikit. Ya. Kalau kita lihat, coba saja bapak dan ibu sekalian, antara kalau lakukan hadis yang palsu, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jujur katakan, besar mana sih kita, ke dunia atau ke akhirat? Ya. Kenyataannya gitu kan. Nah, jadi kalau sudah kita jujur mengatakan demikian, berarti kita harus yang akhirat ini yang betul-betul sudah positif sajalah gitu ya. Jangan cari yang dhaif, yang masih kira-kira begitu. Nah, itu berarti tidak bisa memasang skala prioritas. Nah, itu nomor yang kedua. Yang ketiganya, watar ma ahdatsal muhdisun. Tinggalkanlah apa yang direkayasa, dibaru-baru oleh ahlul bid'ah. Keenam ya, perkataan Al-Imam Ahmad. Keenam ya, perkataan enam imam ya. Keenam Imam Ahmad bin Hanbal tentunya. Kata beliau, usulus sunnati indana, prinsip-prinsip sunnah dalam pandangan kami. Prinsip-prinsip sunnah dalam pandangan kami. At-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Berpegang teguh, tamasukkan, berpegang teguh dengan apa yang dipegang sahabat Nabi, sahabat Rasul. Wal iqtida'u bihim, dan berkudwah pada mereka. Kudwah, bersuri teladan. Wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan bid'ah. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Berikutnya, wa tarkul khusumat, meninggalkan pertengkaran, percekcokan. Wal julus ma' ashabil ahwa, duduk bersama ashabil ahwa, yaitu hawa nafsu, orang yang berhawa nafsu, mengikuti hawa nafsu. Wa tarkil mira wal jidal, meninggalkan debat. Wal khusumat fid din, permusuhan dalam beragama. Debat, meninggalkan debat dan permusuhan dalam beragama. Nah, ini subhanallah, seruan Imam Ahmad. Prinsip, kata beliau kan di awal, prinsip-prinsip sunnah menurut kami adalah kita harus komitmen dengan sunnah atau apa yang dipegang oleh para sahabat. Kita harus bersuri toladan, beriktidak, berkudwah pada mereka. Ya. Meninggalkan bid'ah. Bahkan harus kita cap, setiap bid'ah sesat. Ya. Nah, jangankan demikian, kita pun tidak boleh duduk bersama ahlul bid'ah. Kan tadi, duduk bersama ashabul ahwa, Siapa yang berhak untuk menjadi pendamping dan tidak? Kalau tidak, ya sudah tinggalkan. Karena apa? Lagi-lagi, kalau para ulama menyikapi, apabila orang hidupnya bergumul dengan orang-orang ahlul bid'ah, atau hidupnya banyak berdebat, katakanlah banyak berbicaranya gitu daripada amalannya, itu kata mereka begini dalam bahasa Arab. Ha'ula, mereka itu, kaumun, suatu kaum, malu al-ibadah, bosan ibadah. Amal fatakallamu. Maka dari itu mereka berbicara. Jadi orang yang banyak bicara dalam pandangan para ulama itu adalah orang yang sudah bosan ibadahnya. Jadi mencari refreshingnya itu dengan ngomong, gitu. Debat dan lain-lain. Oleh karena itu sebetulnya Islam itu bukan untuk diperdebatkan. Orang sudah benar kok. Sekarang yang harus kita lakukan adalah mencari kiat-kiat dan langkah-langkah agar Islam itu menjadi action dalam hidup. Nah, dalam pembicaraan ada istilah muncul baru sekarang. Katanya kalau yang penting Islam itu adalah bukan untuk dibahas, tapi untuk diamalkan. Itu muncul istilah baru sekarang, yaitu Islam fungsional. Jadi sangat puyeng sebetulnya menggeluti dunia perkembangan itu. Kadang-kadang istilah baru gitu kan. Ya bahasanya itu pak keren-keren ya. Nah padahal sebetulnya yang dulu saya katakan itu bukan memperbaharui tapi membeoi sebetulnya ya. Ya. Oleh karena itu ini adalah yang lesetan ya. Berikutnya adalah perkataan Abu Hatim Ar-Razi. Israat, boleh.